Mengapa kini ku rasakan lupakan dirimu. Jangan kau bersandiwara kepadaku. Bosan, mungkin itu sifatmu. Benci, bila ingat dirimu. Sifatmu. Ku memohon kepadamu, namun tak pernah kau sadari. Keinginanku demi masa depanmu, agar kita berdua hidup bahagia. Terima kasih. Semua mimpi Biarkan aku sendiri. Dalam hidupku Makin tersisa.

Aku teringat masa yang apalagi untuk mengulang luka yang simpan pada hati. Merenungi tentang jalan.